Sering ku bayangkan, andaikan aku bertemu denganmu kasih, kan ku lepas rasa rinduku padamu, dambaan hati. Selamat datang wahai kekasih, ku sambut dirimu sepenuh hati. Rasa rindu berbalut cinta hatiku, kini bahagia.